Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyar ikhwani azani Allah wa iyyakum nahmadullah nashkuruh kita memanjatkan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat hidayah dan taufik kepada kita sehingga malam hari ini kita masih diperkenankan dan ditakdirkan untuk bisa hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala menjaga kenikmatan ini kepada kita semua hingga kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita cinta kepada ilmu dan cinta majlis ilm, dan kita senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita diberikan istiqamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan babul adzan dari kitab Salah, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan yang menjadi tambahan yang belum disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam pembahasan hadisiyah, pembahasan-pembahasan yang masuk dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Dan kita masih ada beberapa permasalahan insyaallah kita akan sebutkan pada malam hari ini. Di antara masalah ikhwan jazakumullah adalah la yasihul adzan illa murattaba, tidak sah adzan kecuali dengan tertib, dengan urut. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni jilid yang kedua halaman 84, beliau menyatakan wala yasihul adhan illa murattaba, tidaklah sah adhan kecuali dengan urut. Tidaklah sah adzan kecuali dengan urut tertib. Li'anna al-maqsuda minhu yahtallu bi'adami tertib wa huwa al-i'lam. Fa innahu idza lam yakun murattaba lam yu'lam annahu adzan. Karena maksud tujuan dari adzan itu adalah untuk dikumandangkan dengan tertib, supaya diketahui itu adalah i'lam, pengumuman, pemberitahuan masuknya waktu salah. Sehingga kalau tidak dikumandangkan secara tertib urut, maka tidak diketahui itu adalah sebagai adzan. Nah, sehingga karena sudah ada urutan, oh ini lafadz adzan. Nah, karena kalau tidak tertib, orang ada yang misalnya baca syahadat dulu, ya kan, baru takbir, baru hayal salah, masing-masing beda, sana enggak tertib, sana enggak tertib, lain-lain, ini apa gitu. Nah, sehingga tidak diketahui itu azan kalau tidak tertib. Walianau suri afil asli murattaba wa allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aba mahdurah murattaba. Dan azan disyariatkan secara tertib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada abul mahdurah juga secara tertib urut. Ini disebutkan oleh Al-Imam Qudamah. Asy'ar al-Lamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti' di jilid yang kedua halaman 61, beliau menyatakan wad-dalilu annal adzan ibadatun waradat 'ala hadhihi sifah fayajibu an tuf'ala kama waradat liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa warad. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya adzan, yang dalilnya adalah bahwasanya adzan itu adalah ibadah, dalil adzan itu harus urut tertib karena adzan itu adalah ibadah yang datang dengan bentuk yang telah ada penetapannya, tuntunannya, maka wajib untuk dikerjakan sebagaimana datangnya tuntunan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis akhrajal Bukhari wa Muslim. 6. Ini jadi azan, yakni secara sah itu adalah dengan tertib. 6. Kecuali ketika lupa. 6. Kecuali ketika lupa. Maka ikhwanul jazakumullah, ketika dia masih di tengah azan, maka dia benarkan apa yang belum terucap diucapkan. 6. Kemudian kembali kepada urutannya. Namun ketika telah selesai baru diingatkan, maka masuk keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, la tu'ahidna inna sina au ahtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami terhadap apa yang kami lupa atau kami salah tanpa sengaja. 6. Adapun kalau dia sengaja membolak-balik tanpa tertib, maka dia dosa karena dia adalah merubah dari tuntunan. Masalah berikutnya adalah ikhwanul jazakumullah, tentang ucapan seorang muadzin dengan lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di kemah, kemah kalian, atau salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 666, sedangkan Imam Muslim nomor hadis 697 dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muadzin apabila di malam yang dingin atau turun hujan ketika safar, hendaknya dia mengatakan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, ketahuilah salatlah kalian di kemah-kemah kalian. Ini konteksnya ketika safar. 6, yang biasa safar adalah dengan memakai kemah. Namun datang pula dalam hadis yang dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, annahu amara al-muadzin bidzalika fil hadar, bahwasannya juga memerintahkan yang demikian, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di kemah-kemah kalian atau di rumah-rumah kalian, itu juga pada saat tidak safar, yakni ketika cuaca sangat dingin. 6, atau ketika turun hujan. Ketika turun hujan. Dan ini adalah pendapat jumhur, baik safar ataupun tidak safar. 6, ketika cuaca sangat dingin. Kalau kita dinginnya tidak seperti yang terjadi di sana, yang terkadang adalah di bawah 5 derajat Celsius. 6. Maka ini adalah rukhsah, keringanan untuk kita tidak hadir salat jamaah di masjid, salat di rumah. Begitu juga ketika turun hujan. Begitu juga ketika turun hujan. 6. Sedangkan penempatan lafaz sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, ini ada 3 cara. Ada 3 cara atau 3 sifat penempatannya. Yang pertama adalah menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Ya, jadi tanpa ada lafaz hayya 'alas shalah namun diganti apa? Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Bukhari nomor hadis 667, Imam Muslim 699. Hadis Abdullah bin Abbas. Di mana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, annahu jalasa 'alal mimbar faqala li muadzinihi idza qulta ashhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar beliau, kemudian mengatakan kepada muadzinnya ketika saat turun hujan, beliau mengatakan kepada muadzinnya, apabila engkau sudah mengatakan ashadu anna Muhammad Rasulullah, selesai mengucapkan ashadu anna Muhammad Rasulullah dalam adhan, fala takul hayya ala salah, jangan kamu mengatakan hayya ala salah, kul sallu fi buyutikum, namun katakanlah sallu fi buyutikum. Nah, dua kali menggantikan lafaz apa? Hayya 'alas shalah. Nah. Kemudian beliau menceritakan Abdullah bin Abbas, faka'anna an-nas istangkaru. Waktu itu, nah, ketika ini diberitakan oleh Abdullah bin Abbas, seakan-akan manusia mengingkari, enggak percaya. Masa begitu? Nah, faqal, maka berkata Abdullah bin Abbas, fa'alahu man wa khairun minni, inna jum'ata azmah, wa inni karihtu an ukhrijakum fatamassuna fitin waddahn au waddahn. Beliau mengatakan, telah melakukan yang demikian orang yang lebih baik dariku. Ini Rasulullah SAW memerintahkan yang demikian. Saat itu kejadiannya adalah salat Jumat, hujan. Kata beliau, sesungguhnya salat Jumat itu adalah wajib. Namun aku tidaklah senang untuk mengeluarkan kalian mendatangi salat sehingga kalian berjalan di becek-becek. Nah, tempat yang becek-becek karena pengaruh hujan. Sehingga di sini hanazakumullah, hujan adalah termasuk rukhsah, keringanan bagi orang yang tidak hadir salat jamaah dan juga salat Jumat. Nah, sehingga dituntunkan muadzinnya mengumandangkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Lafaz Abdullah bin Umar dengan sallu fi rihalikum, lafaz Abdullah bin Abbas sallu fi buyutikum. Maknanya adalah sama. Rihal adalah kemah, buyut adalah rumah-rumah. Naam. Namun kalau sekiranya hujan tetap datang ke masjid jamaah, maka tetap mendapatkan 27 derajat. Naam. Hanuzakumullah. Ad-dinu yusrun, agama adalah mudah. Di saat ada satu yang menyulitkan, yang memberatkan, maka diberikan keringanan, rukhsah. Dan rukhsah-rukhsah ini sudah ditetapkan oleh syariat. Ketika hujan atau kondisi dingin sekali, maka rukhsah untuk tidak keluar rumah. Naam, sehingga salat di rumah. Sehingga muadzin pun dituntunkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Naam, ini kaifiyah, cara yang pertama. Bagaimana tadi caranya? Tidak mengucapkan hayyalas shalah, diganti dengan lafaz sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Cara yang kedua, setelah azan selesai, jadi azan itu lengkap, dibaca lengkap, setelah selesai baru ditambah lengkap, ada hayyalas shalah juga, hayyal falah juga, kemudian takbir, kemudian la ilallah, selesai. Baru setelah itu ada tambahan, ditambah sallu fi buyutikum dua kali. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara sendirian, nomor hadis 632. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzinan yu'adzinu summa yaqulu ala asrihi ala asarihi ala sallu fir rihal fil lailah al baridah aw al mutirah fis safar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin ketika dia mengumandangkan azan untuk mengatakan selesai adanya ala sallu fir rihal. Naam, lafaz ini boleh. Jadi ada alanya. Ala sallu fir rihal. Naam. Memakai lafaz ini boleh Begitu juga boleh juga salu fi rihalikum, ada satu makna. Ketahuilah, salatlah kalian di kemah. Di kemah, kemah. Nah. Ini ketika malam yang dingin atau turun hujan ketika safar. Namun diterangkan oleh jumhur ulama tadi tidak hanya waktu malam saja. Nah, ini kejadiannya karena waktu itu adalah malam dan di yakni hujan ketika safar, dan sudah diterangkan oleh ahlul ilm bahasanya tidak hanya safar tapi ketika mukim, tidak sedang perjalanan pun ketika turun hujan adalah muadzin dituntunkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. 6. Atau ketika di akhir juga bisa dengan lafaz ala sallu fi rihal. 2 kali. Ini kaifiah yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum setelah dua kalimat hayya ala, baik itu hayya ala shalah selesai dua kali, hayya ala falah dua kali, sebelum takbir Allahu Akbar ditambah sallu fi buyutikum dua kali, ya. Jadi sebelum takbir, setelah dua hayya ala. Ba'da hayya alatain, dua hayya ala. Jadi di tengah-tengah azan. Kalau yang kedua tadi nunggu selesai azan, selesai semua azan. Ini di pertengahan azan sebelum takbir. Hal ini dikeluarkan riwayatnya oleh Al-Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, ahbarana Qutaibah qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an Amr ibn Aus yaqul amba'ana rajulun min Thaqif annahu sami'a muadzinan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mutirah fi safar yaqul hayya 'alas shalah hayya 'alal falah sallu fi rihalikum isnadu sahihun 'ala sartis sahihain. Al-Imam An-Nasa'i mengatakan telah menghabarkan kepada kami Qutaibah. Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Aus. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami seseorang dari Bani Thaqif, seorang sahabat. Walaupun tidak disebut namanya, sahabat ini siapa? Namun para ulama sepakat, ulama al-mustalah hadis, ahli sunnati wal jamaah, kullu sahabah udul, setiap sahabat itu adil, diterima beritanya. Sekalipun tidak disebutkan siapa namanya, kalau itu sahabat tidak perlu diragukan. Naam, karena seorang sahabat tidak akan berdusta atas nama Nabi. Naam. Berbeda kalau setelah zamannya sahabah. Maka kalau ada rawi tidak disebut namanya, maka ada berarti majhul. Naam. Atau mubham. Majhul atau mubham, maka itu menjadi sebab lemahnya hadis. Menjadi lemahnya hadis, menjadi sebab lemahnya hadis. Naam, beliau mengatakan seorang sahabat ini dari Bani Thaqif bahwasanya beliau mendengar muadzinnya Nabi di malam turun hujan saat safar, mengatakan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, kemudian sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Walaupun hadis ini disebutkan satu-satu, maksudnya adalah ya ini urutan lafadznya, namun tetap dibacanya adalah dua-dua. Dua-dua. Enam. Sebagaimana telah lewat bagi kita bahwasanya azan itu adalah genap, sedangkan qomah itu adalah ganjil. Dan sanadnya sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini pula ikhwan jazakumullah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Musnad. Begitu juga dari jalur yang lain, hadis misal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Musnad. Nah, ini tiga kaifiyah pelafatan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum atau ala sallu fi rihal. Oleh seorang muadzin ketika terjadi turun hujan atau cuacanya sangat dingin. 6. Kemudian ikhwan jazakumullah, ukuran hujannya bagaimana? Datang banyak riwayat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan ketika turun hujan ya, seseorang keluar kakinya atau sandalnya adalah tidak basah. Artinya gerimis ringan. Gerimis ringan aja juga adalah dilafadzkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. 6. Asal turun hujan, mau baik gerimis ataupun hujan deras. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tiga kaifiyah adalah tanpa mengucapkan hayyal shalah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Ini yang pertama. Yang kedua, selesai adzan secara sempurna baru sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Yang ketiga adalah setelah dua hayya 'ala, sebelum takbir, takbir penutup akhir, takbir akhir adalah membaca sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Selesai pembahasan masalah ini. Masalah berikutnya ikhwan jazakumullah tentang iqamah, berkaitan dengan iqamah. 6. Sebagai pelengkap, kapan dituntunkan bagi jamaah untuk mulai berdiri melaksanakan salat? 6. Waktu iqamah. Apakah selesai iqamah atau ketika bacaan qad qamatish shalah atau ketika hayyalash shalah di saat iqamah? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan ucapan Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Dalam kitab Muwatta Imam Malik mengatakan dan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau Al-Imam Malik mengatakan lam asma' fi qiyamin nas hina tuqamu shalah bi haddin mahdudin illa anni aradzalika ala taqatin nas fa inna minhum as-sakil wal khafif. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar tentang kapan berdirinya manusia ketika dikumandangkan iqamah, adanya batasan, batasan yang menentukan. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan ketika mulai awal iqamah atau pas muadzinnya mengatakan hayyalah shalah, atau muadzinnya mengatakan qad qamatish shalah, atau selesai baru berdiri. Ini tidak ada batasan tertentu. Sehingga kata beliau, saya berpendapat ya sesuai dengan kemampuan manusia, kata beliau. Karena ada di antara mereka orang yang berat badannya. Nah, sehingga lebih lamban, ada yang ringan badannya. Ini menurut Imam Malik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mayoritas para ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat, apabila imam itu bersama dengan makmum, sebelum iqamah itu ada imam bersama makmum di masjid, maka mereka tidak berdiri hingga selesai iqamah. Ya, maka mereka tidaklah berdiri hingga selesai iqamah. Nah, sedangkan riwayat dari Anas, beliau mengatakan, beliau disebutkan, annahu kana yaqumu idza qala al muadzin qad qamatish shalah. Anas bin Malik diceritakan beliau tidaklah bangun untuk berdiri kecuali apabila muadzinnya sudah mengatakan qad qamatish shalah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mundhir dan yang lainnya, riwayat Anas bin Malik. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Sedangkan riwayat yang lainnya dari Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, beliau mengatakan idza qala al muadzin Allahu akbar wajib al qiyam. Kalau muadzinnya sudah mengatakan Allahu akbar, maka wajib berdiri. Wa idza qala hayya ala shalah uddilatis shufuf. Kalau muadzinnya mengatakan hayya ala shalah, maka shaf sudah diluruskan. Fa idza qala qad qamatish shalah, apabila mengatakan qad qamatish shalah, kabbaral imam, imamnya mulai takbir. Ini rincian masing-masing, sebagian berpendapat demikian dan demikian, ketika itu imam berada di tengah-tengah mereka di masjid. Sebelum qamat, imam sudah ada di masjid. Nah, kalau sudah demikian, nanti qomatnya kapan? Mulai qomat, ya ini ketika imam sudah mengisyaratkan untuk qomat. Nah, maka muadzin yang tahu, entah itu dengan isyarah, entah itu dengan perkataan imam. Ya, adapun makmum, adabnya adalah tidak memerintahkan, cepat-cepat qomat. Nah, bukan haknya makmum. Sebagaimana yang sudah kita lewat, iqamah itu adalah haknya imam, sedangkan yang azan, kapan mulai azan itu haknya muadzin yang tahu waktu, yang terpercaya. Sedangkan iqamah itu haknya imam. Naam. Namun kalau imam memberikan kesepakatan kepada makmum, misalnya sudah istilahnya memberikan izin, kalau saya belum keluar atau belum datang seperempat, silakan adzan. Hal yang demikian melihat maslahah keadaan makmum. Nah, di sebagian masjid ada taukid, ada batasan waktu, sudah di apa? Menitin ya, kasih hitungan menit jamnya, waktu iqamah 2 menit udah mulai dihitung. Nah, Hal yang demikian adalah untuk sekedar memudahkan, bukan menjadi ketetapan syariat. Kalau yang demikian sudah disepakati oleh imam menyetujui, maka labas, tidak mengapa, tetapi tidak menjadi sebuah keharusan. Ya, qomat harus 2 menit. Kalau belum ada 2 menit, baru 1,5 menit diomelin muadzinnya. Nah, ya jangan. Mungkin imam sudah ada, kemudian makmum sudah enggak ada salat, imam berdiri. Nah, sebagai tanda adalah iqamah, maka iqamah. Walaupun masih ya ini baru 1,5 menit, belum genap 2 menit misalnya. Nah, kembalinya adalah hukum asal kepada imam. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza lam yakun imam fil masjid. Adapun ketika imam itu tidak di masjid, ya. Fadhab al-jumhur ila annahum la yaqumuna hatta yarau. Maka tidaklah jumhur berpendapat bahwasanya tidak ditunaikan iqamah, tidak dilantunkan iqamah hingga mereka melihat imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal. Asal Rasulullah SAW sudah keluar rumah, maka langsung qomat. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan. Bilal tidaklah iqamah hingga melihat Rasulullah SAW keluar. Nah, makanya sebagian riwayat menyebutkan salat isya, khususnya waktu kita pembahasan waktu salat, sampai yakni hatta raka dan nisa wasibyan, bahkan para wanita dan anak-anak sampai tidur. Artinya nunggu panjang waktu salat isya kok belum Rasulullah SAW keluar. Ya, Rasulullah belum keluar, padahal lama ditunggu para sahabat. Tidak ada yang berani menggantikan Rasulullah SAW, karena itu haknya Rasul. Begitu juga ketika Rasulullah SAW sakit keras di saat akan meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat menunggu lama tidak enam. Rasulullah SAW belum keluar karena Rasulullah SAW dalam keadaan sakit dan berusaha bangkit untuk pergi ke masjid, namun beliau pingsan sampai terulang beberapa kali, baru Rasulullah SAW memberikan izin, memberikan yakni perintah untuk Abu Bakar As-Siddiq menggantikan sebagai imam. 6. Jadi jumhur ulama berpendapat ketika imam tidak ada di masjid, maka iqamah baru ditunaikan ketika mereka melihat imam keluar rumah. Atau seperti apa yang dipesankan oleh imam, kalau misalnya imam berpesan 1/4 jam atau 10 menit belum keluar, maka iqamah salah satu menggantikan posisi imam. Karena Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarauni." Janganlah kali apabila telah iqamatish shalah, ditegakkan salat, qomat salat, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. 6. Ini ketika imam di luar masjid. Adapun ketika imam di masjid, maka yang rajih adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Malik. Tidak adanya dalil yang menunjukkan batasan. Ya. Jadi terserah. Tidak ada kemudian baru iqamat kok kamu sudah berdiri. Nah, orangnya gemuk, berdiri aja agak cari-cari pegangan. Nah, dia mesti awal supaya dapat soft. Orangnya ringan ya, mau ketika lafad qad qamatish shalah tidak masalah. Nah, artinya tidaklah ada batasan keharusan pada saat lafad ini dan lafad itu. Adalah tidak ada batasan. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa tambahan melengkapi pembahasan kita tentang adzan wal iqamah. Selesai ikhwan jazakumullah, sekarang kita masuk pembahasan bab syurutis shalah, bab syarat-syarat salat. Bab syarat-syarat salat. Dalam kitab shalah kita sudah selesaikan pertama mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Yang kedua adalah yakni adzan wal iqamah, adzan. Dua hal ini yang sudah kita lewati mawaqitus shalah. Itu adalah pembahasan pertama. Kenapa? Karena ikhwan jazakumullah, salat tidaklah sah kecuali masuk waktu. Ini sudah berarti masuk kita membahas syarat salat, di antaranya adalah masuknya waktu. Nah, ditandai masuknya waktu adalah dengan azan. Ya, dengan azan. Nah, sekarang kita lanjutkan bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab syurutis shalah. Sebelum kita masuk pembahasan hadis-hadisnya, kita sedikit memberikan mukaddimah. Pertama, yakni pengertian syurut. Syurutus shalah, syurut itu jamak dari asyartu, jamak dari asyart, syarat. Secara bahasa, asyartu itu adalah al-alamah, tanda. Ya, asyartu itu adalah alamah atau tanda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 18. Fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghatah faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apakah mereka tidak memperhatikan kecuali kepada as-sa'ah, hari kiamat? Bagaimana kalau datang kepada mereka secara tiba-tiba? Kenapa mereka tidak memperhatikan tentang hari kiamat yang datangnya tiba-tiba? Faqad jaa'a asratuha, sungguh telah datang asratuha. Asratuha jamak juga dari syarat. Jamaknya dari surut asrat. Ya, jadi syarat bisa jamaknya surut, bisa yakni asrat. Seperti dalam surah Muhammad asratuha, yakni secara bahasa berarti syarat-syaratnya, artinya alamah, tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Itu secara bahasa. Secara istilah penggunaan dalam fikih, dalam ilmu fikih, syarat, ya, artinya adalah ma yalzamu min adamil adam wa la yalzam min wujudihil wujud lidatihi. Syarat adalah perkara-perkara yang ketika tidak ada, ketika tidak ada, yang ketika tidak ada tidak mengharuskan, tidak mengharuskan, mengharuskan, justru mengharuskan. Perkara-perkara yang ketika tidak ada maka mengharuskan, maka mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, tidak adanya perkara yang disyaratkan. Nanti saya jelaskan pengertiannya, contohnya supaya jelas. Wala yalzam min wujudihil wujud li dzatihi, dan tidaklah mengharuskan adanya syarat, adanya syarat, dan tidak mengharuskan adanya syarat harus ada yang disyaratkan. harus ada yang disyaratkan. Maksudnya begini, Ikhwan. Perkara-perkara yang ketika perkara itu tidak ada, maka mengharuskan tidak adanya yang dipersyaratkan. Contohnya sekarang, salat di antara syaratnya adalah taharah. Ketika batal, ya dia berhadas, maka harus wudu, ya kan? Harus wudu. Ketika wudu ini tidak ada pada seseorang, ya, tidak ada pada seseorang padahal dia batal, maka kalau dia tunaikan salat, salatnya dianggap juga tidak ada. Artinya tidak sah. Ya. Nah, sekali lagi, kan tadi adalah perkara-perkara yang kalau dia perkara ini tidak ada, mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan. Yang disyaratkan contohnya di sini adalah salat. Ya kan? Salat itu disyaratkan harus taharah. Ya, wudu. Maka ketika seseorang batal, dia tidak wudu, berarti dia tidak terpenuhi syarat. Ya, maka sekalipun dia salat, maka salatnya tidak sah, dianggap tidak ada salat saat itu. Nah, makanya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Nam la salata liman lam yatawaddu ida ahdasa." Nah, atau dalam riwayatnya, "Ida hadasa hadukum la salata hatta yatawaddu." Tidak, apabila seorang di antara kalian berhadas, maka tidak ada salat bagi dia hingga dia berwudu. Naam. Ini pengertian syarat. Yang kedua tadi, yakni wala yazam min wujudihil wujud li dzatihi. Tidak mengharuskan adanya syarat itu adanya yang disyaratkan. Contoh. Di antaranya tadi syaratnya adalah wudu, ya kan? Sekarang ada orang wudu. Ya. Tetapi tidak diharuskan bagi dia mesti ada sholat. Mungkin dia wudu tidak mau membaca Al-Quran. Mungkin dia wudu mau ya ini berdoa atau berzikir. Nah, atau dia berwudu ketika dia batal. Sebagaimana mengamalkan amalannya Abu Hurairah. Kapan dia batal, dia berwudu. Kemudian sholat dua rakaat untuk menambah amalan kebaikan. Ya, batal berwudu, kemudian sholat dua rakaat sholat sunnah setelah wudu. Nah, intinya adanya syarat, yakni di situ adalah wudu, tidak mengharuskan adanya sholat. Nah, sehingga misalnya ada orang wudu, kemudian dia nggak sholat, nggak dosa. Nah, nggak dosa. Tapi kalau dia mau sholat, dia batal, tidak berwudu dengan sengaja, maka dia dosa. Maka dia dosa. Karena itu syarat harus terpenuhi. Nah, demikian pengertian syarat secara bahasa dan istilah. Kemudian berkaitan dengan syarat salat, ikhwan wa jazakumullah, syarat salat itu ada 9. Syarat-syarat salat ada 9. 1. Islam. Syarat pertama Islam. 2. Berakal. 3. Mumayyiz. Mumayyiz. 4. Hilangnya hadas. Hilangnya hadas. 5. Hilangnya najis. Hilangnya hadas yang 4. 5, hilangnya najis. Yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Ketujuh, telah masuk waktu. Telah masuk waktu. Kedelapan, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kesembilan, niat. Kesembilan, niat. Nah, dihafalkan ya. Nanti saya tanya sembilan. Nah. Sebagian dari dalil nanti akan kita lewati di hadis-hadisnya. Enam. Secara ringkas dahulu kita sebutkan. Pertama, ikhwan jazakumullah, al-Islam. Syarat pertama adalah Islam. Karena amalan orang kafir tidaklah diterima. Enam. Orang kafir dia sholat, orang kafir dia puasa, orang kafir dia sedekah, enggak diterima. Enam. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 17. Di antara dalilnya surah At-Taubah ayat 17. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena mereka telah mempersaksikan untuk diri mereka kekafiran. Enam. Telah mempersaksikan diri mereka adalah dengan kekafiran. Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan mereka. Ulaika habitat a'maluhum. Amalannya terhapus. Tidak ada gunanya. Wa finnarihum khalidun. Mereka di neraka kekal. Dalil yang lainnya, surah Ali Imran. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, berarti orang kafir. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak akan diterima segenap amal perbuatannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalil diantaranya surah At-Taubah ayat 54. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah yang menghalangi untuk diterimanya nafkah-nafkah mereka, yakni orang-orang kafir, kecuali bahwasanya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tidaklah yang menghalangi diterimanya nafkah-nafkah mereka kecuali mereka telah kafir, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat yang pertama di antara dalilnya. Syarat yang kedua adalah berakal. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalasah, diangkat pena. Yani diangkat pena artinya tidak akan dicatat. Tidak dicatat dosa, juga tidak dicatat pahala. Dari tiga, Di antaranya tiga itu al-majnun hatta yakil, dari orang yang gila hingga dia berakal. Selama dia tidak berakal, maka tidak dicatat dosa ataupun berpahala. Enam. Maka berakal ini syarat. Ini adalah juga syarat umum semua amalan. Hadis ini disahihkan oleh Syal Albani di dalam Al-Irwa, nomor hadis 297. Nomor hadis 297. Syarat yang ketiga adalah tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz dalam hal salat ini ikhwan diterangkan oleh para ulama adalah ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As, dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al Albani juga dalam kitab Al Irwa, Irwaul Ghalil. Nomor hadis 247. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abnaakum bis-salati li sab'i sinin." Perintahkanlah kepada anak-anak kalian. Anak-anak kalian ini baik mencakup laki maupun wanita. Untuk salat, perintahkan lo untuk kepada anak-anak kalian untuk salat li sab'i sinin, ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li asri sinin, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat ketika umur 10 tahun. Diterangkan diantaranya oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika mensarah kitab Durusil Muhimmah di Amatil Ummah karya Al-Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala, li'annau idha balagha sab'a sanawat yakunu mumayyiza. Apabila anak itu telah sampai umur 7 tahun, dia mumayyiz. Nah, ini waktu diperintahkan untuk sholat. Adapun melatih, melatih ya dari sejak kecil. Tetapi perintah artinya jazm, harus sholat umur 7 tahun. Ya, harus kan. Nah, ditekankan. Kalau umur 10 tahun masih meninggalkan, boleh dibukul. Pukulan mendidik. Ini menunjukkan pentingnya salat. Ikhwan jazakumullah, pentingnya salat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dukhulul waqti, masuknya waktu salat. Sehingga kalau belum masuk waktu, tidak sah salat. Kalau belum masuk waktu, tidak sah salat. Berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kitaban mauquta, sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya, dan waktu-waktunya sudah kita kaji dalam bab mawaqitus shalah, ya kan? Nah, ini yakni di antaranya 4 syarat. Sisanya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Sisanya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kita akan insyaallah mulai masuk pembahasan hadis-hadisnya yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam bissawab. Nantahi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.